Oke, masih bersama New Palapa dan Wahana Musik. Lagu-lagu dangdut sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya. Bagi pecinta musik dangdut Indonesia, kita dengerin sama-sama Mengejar Badai bareng bersama Devi Aldiva New Palapa.